Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Masih dalam pembahasan seputar iman terhadap takdir. Melihat dan memperhatikan, bahkan kita membaca keterangan-keterangan para ulama tentang masalah ini, demikian panjang dan dalam, menunjukkan bahwa prinsip iman terhadap takdir ini merupakan pondasi Islam yang sangat mendasar, sehingga tidak sepantasnya untuk disepelekan, apalagi diabaikan. Ya, enggak mau faham, dan itu fatal. Ya, fatal, berakibat buruk bagi kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirah. Karena ternyata dari beberapa penjelasan para imam, kita sendiri telah melalui dan melewati, bahkan membaca langsung buah-buah yang sangat banyak, yang sangat berfaedah, bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim ketika memahami tentang masalah takdir. Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup akan ia raih, ya, bagaimanapun kondisinya. Ya, meskipun secara zahir orang melihat hidupnya susah, hidupnya sulit kelihatannya, berat untuk dijalani, ternyata yang menjalani, yang mengalami justru bahagia, biasa-biasa saja, bahkan mendapatkan ketenangan, ya, tidak seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang kelihatannya glamor hidupnya, mewah, ya, penuh dengan kecukupan. Oh, ternyata ketika jiwa hati mereka kosong dari ilmu, hati mereka tidak ngerti tentang apa itu Islam, apa itu iman, apalagi takdir, gundah dia, ya, risau, galau, nah, kacau pikirannya. Ya, bahkan fasilitas-fasilitas yang ia miliki, yang kelihatannya semuanya serba tercukupi, itu hampa bagi dia. Ya, kosong, gak ada rasanya. Nah, inilah diantara bedanya kehidupan seorang yang beriman, yang berilmu, ya, yang ngerti dan faham tentang masalah apa itu iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada takdir. Ya, setelah kita membahas tentang rukun-rukun Islam itu apa, dari syahadat, ya, kemudian sholatnya, ya, zakat, puasa, demikian pula haji. Itulah Islam yang kita anut selama ini. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang jauh dari ma'had, jauh dari dakwah, bahkan ya belum ada kajian Islam ya semisal Ahlus Sunnah Salafi masuk ke sana. Itu penasaran. Ya, ingin mengetahui apa itu Islam. Sehingga kok bisa orang yang membawa Islam itu sudah wafat, sudah meninggal sekian ratus tahun yang silam. Bahkan kalau kita mengacu kepada kalender Hijriah itu 1400 lebih tahun yang silam Nabi Muhammad wafat, kan gitu. Nah, tapi ajarannya ya, prinsip-prinsip yang beliau bawa itu terus dianut, diyakini, bahkan dibela sampai mati ya, oleh orang-orang belakangan sampai detik ini. Apa rahasianya? Kok bisa sampai seperti itu? Ya. Kok bisa percaya itulah? Dalam kondisi kita orang, ya apalagi kita sudah jauh masanya, enggak pernah lihat bagaimana sosok Rasulullah itu. Enggak pernah melihat. Ya, dan untuk menggambarkan saja wajahnya seperti apa ya. Kemudian postur tubuhnya itu dibuat miniatur begitu, patung pun enggak boleh kan. Tapi sebatas syama'il Muhammadiyah kita membaca dalam literatur sunnah referensi ya, rujukan kita dalam mengetahui sifat-sifat Rasulullah, bukan hanya akhlaknya ya, bukan hanya karakter beliau, sifat beliau secara makna, tapi juga fisik beliau itu ada. Bagaimana wajah beliau, warna kulit beliau, sampai rambut beliau itu seperti apa ya, warnanya apa, matanya bagaimana ya, tubuhnya seperti apa, itu bisa tergambar. Karena memang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, sehingga seorang ketika faham itu, sampai-sampai kata para ulama ya, kalaupun dia ternyata bermimpi ya, kemudian melihat sosok Nabi dan persis seperti yang disebutkan di dalam hadis, maka itulah Nabi. Jadi mimpinya bisa benar. Hanya sebatas mimpi, tapi tidak boleh untuk dipindahkan dalam bentuk patung ataupun gambar. Ya. Nah, sehingga ini semua yang juga menguatkan ya, keyakinan dan prinsip keimanan kaum muslimin untuk betul-betul yakin dengan Islamnya, dengan imannya. Nah, sampai sebagian mereka itu ya, semangat dan termotivasi untuk mempelajari Islam itu sekedar pengen tahu Islam itu apa sih. Jadi gak ada bayangan ketika ternyata kitab-kitab yang dia pelajari, yang ia kaji bersama para masyayikh ataupun para duat, asatidah, ahlus sunnah, itu kalau dipelajari di jenjang kuliah itu sudah dapat gelar S1 ya, S2 bahkan doktor. Tapi bukan itu himmah dia, bukan itu yang ia cari, tapi sekedar pengen tahu Islam itu apa sih. Ya. Maka ini di antara kuncinya, bahwa beda ya antara seorang yang mengenal Islam secara dalam dengan yang hanya kenal Islam sebatas luarnya saja atau sebatas simbol saja. Ya. Atau status. Di KTP tertera agama Islam sudah selesai urusan surga. Enggak semudah itu. Ya, itu predikat dan status yang luar biasa. Butuh pembuktian itulah. Nah, apa buktinya kita sebagai seorang muslim? Ya ini. Yang kita kaji selama ini. Yang kita geluti ya hari-hari ini. Itulah Islam. Ya, sehingga kita saat menganut Islam sebagai agama kita, ideologi kita, akidah kita, itu faham bahwa kehidupan seorang muslim itu ya begini. Ya, antara belajar dan beramal. Belajar berilmu dan beramal. Berdakwah, menyampaikan, menularkan, menyebarkan. Ya, seperti itu. Nah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan ya pembacaan apa yang beliau sebutkan di sini. Qala hafidhahullah, ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم ليسوا مجبرين عليها. Maka wajib bagi seorang hamba yang beriman, ya, di saat dia beriman dengan takdir bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan, ya, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, dan itu semuanya dilandasi, ya, karena ilmu Allah yang sangat amat luas, ya, tanpa batas. Maka wajib pula bagi orang yang beriman untuk beriman bahwa, ya, hamba itu memiliki perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ya, berdasarkan pilihan mereka sendiri. Ya. Jadi di sini ada dua hal penting yang harus kita pahami. Ya, setelah kita mengetahui, memahami, meyakini bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, kita manusia tinggal menjalankan. Satu. Ya. Tapi bukan berarti maknanya kita ini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang itu bukan pilihan kita, bukan keinginan kita. Tapi justru sebaliknya. Di sini termasuk poin yang kedua yang juga harus kita imani, bahwa kita, ya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih dalam melakukan sesuatu, dan sama sekali tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu itu. Ya. Ini penting. Bahkan para ulama itu menyebutkan dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu Allah berikan istita'ah, ya, Allah berikan masyiah, iradah, ya, kehendak, pilihan, kemampuan, potensi, ya, peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sebelum kita lanjutkan, apa sih fungsinya, tujuan kita bahas masalah seperti ini? Apa pentingnya? Apa urgensinya? Itulah. Sampai para ulama menekankan bab ini. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menulis satu kitab khusus, ya, yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Dan terus pembahasan ini tertera, dicantumkan, ditulis oleh para ulama dari dahulu sampai hari ini. Apa sih besarnya masalah ini kok dibahas berulang-ulang? Iya. Karena ada sebagian ketika memahami bahwa semuanya sudah Allah takdirkan, manusia tinggal menjalankan. Sebagian itu beralasan dengan itu untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Yang diperintahkan ia tinggalkan, yang dilarang ia langgar, dengan alasan ini sudah takdir Allah. Ada gak yang seperti ini? Ada. Ada ya. Manusia dulu ataupun yang sekarang. Yang sekarang apalagi lebih banyak ya. Mungkin kenapa? Tambah kesini bukan tambah baik, tambah jelek. Orang-orangnya itu mohon maaf ya, tambah buruk ya. Kemalasannya ya, itu sangat besar. Ya, sebagian mereka belajar Islamnya yang setengah-setengah itu justru cari celah ya untuk ditarik ya, dijadikan sebagai alasan untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya tadi itu. Ya. Belajar takdir baru setengah hilang. Ya. Semuanya sudah Allah takdirkan. Akhirnya dia pun bersanteria, bermaksiat ini dan itu dengan alasan wah, kita sedang menjalankan takdir Allah. Loh, kenapa enggak sholat? Ini takdir Allah, saya enggak sholat. Berarti kan saya taat sebenarnya ini. Ya. Bukankah kita itu harus mengikuti apa yang Allah takdirkan? Sekarang Allah takdirkan saya enggak sholat. Ya. Nah, sehingga jangan salahkan saya. Ini takdir Allah ini. Ya. Masa disalahkan? Takdir Allah kok disalahkan? Ya, cuma masalahnya mereka beralasan dengan takdir itu dalam ya pembahasan kemaksiatan. Ketika mereka jatuh dalam kemaksiatan itu alasan takdir, tapi giliran untuk masalah keduniaan, apa yang mereka butuhkan untuk bisa hidup ya, untuk bisa ya foya-foya, itu enggak ada yang beralasan dengan takdir. Maksudnya apa? Mereka ada usaha, ya enggak? Contoh aja. Ya, namanya manusia, butuh makan enggak? Butuh makan. Mesti itu. Ya, makan. Ada enggak yang ya sekian hari enggak mau makan, kemudian dengan alasan, "Loh, kamu kok enggak makan?" Itu yang lain pada makan, enggak. Ini kan takdir Allah. Ya, saya sedang menjalankan takdir Allah, saya enggak makan. Nanti kalau Allah takdirkan saya makan, ya saya makan. Tapi sekarang enggak. Terus seperti itu. Ada enggak? Enggak ada itu. Kenapa? Nafsunya besar. Untuk makan besar hasratnya. Ya, dan dia enggak mau lapar. Enggak mau lapar. Ya, sehingga dia makan. Tapi dalam urusan syariat berat ya. Enggak mau usaha. Ya, enggak mau usaha. Nah, inilah jeleknya ya. Bahwa yu'minu au yakfur ya, sehingga dikarenakan manusia itu Allah berikan pilihan, maka sebagian mereka beriman atau kufur. Au yusalli au yatruk au yasum au yuftir. Ya. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang puasa, ada yang berbuka. Huwallazi yaf'alu hadza. Ya, mereka sendiri yang melakukan perbuatan itu. Ya. Nah, paham ya? Jadi dikarenakan yang berinteraksi langsung ya dengan perbuatan itu adalah manusia itu sendiri, ya, maka itu menunjukkan bahwa mereka ya punya pilihan ya, punya kehendak. Fa yusabu ala taat wa yuaqabu ala al-ma'asi. Ya, sehingga ya atas dasar ini manusia wajar kalau diberikan ganjaran, diberikan pahala ya dikarenakan ketaatan yang ia lakukan. Dan sebaliknya ketika dihukum itu pun bukan tanpa sebab. Tapi ada sebabnya, apa? Ala al-ma'asi, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, li'annaha af'aluh, kan itu semuanya perbuatan mereka. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah itu enggak pernah zalim. Ya, sehingga ini penting. Makanya di antara penyebab menyimpang dan sesatnya kaum Jabriyah yang kemudian diikuti oleh Asy'ariyah sampai mereka ya bisa berbicara, dan itu menunjukkan akidahnya. Ketika ada yang bertanya, mungkinkah ya Allah ya memasukkan orang kafir yang mati di atas kekafiran ke dalam surga, ya, atau sebaliknya, mungkinkah Allah memasukkan orang yang beriman, mukmin, beriman yang meninggal di atas iman untuk Allah masukkan dan bahkan Allah kekalkan dalam neraka? Atau yang lebih ekstrim lagi, mungkinkah Allah masukkan iblis ke dalam surga? Apa jawaban kita? Ya ala sunnah. Apa jawabannya? Ya, orang Jabriyah, Asy'ariyah mengatakan, ya mungkin dan sah-sah saja. Ya. Dan Allah tidak bisa disalahkan, itu hak Allah. Nah. Kenapa? Ya, karena Allah Maha Kuasa katanya. Ya, kalaupun Allah masukkan iblis ya ke dalam surga, itu hak Allah. Jangan disalahkan. Dan mungkin terjadi. Berarti mungkin Allah masukkan setan ke dalam surga? Ya mungkin. Mungkin Allah masukkan Firaun ke dalam surga? Mungkin. Kalau jawabannya seperti ini, orang yang selama ini taat ingin masuk surga, wah ya kalau begitu ya percuma saya sholat. Ya, percuma. Kenapa? Karena mungkin juga saya masuk neraka. Gak ada yang jelas. Ya kan? Gak ada yang jelas akhirnya. Ngambang semuanya. Kita katakan gak mungkin iblis masuk surga. Kenapa gak mungkin? Iya, karena tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ya, tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ya, kalau dari sisi Allah Maha Kuasa, ya betul. Tapi secara realita dan melihat dari hikmah Allah dan syariat Allah, gak mungkin. Ya, dan gak mungkin Allah memasukkan orang yang beriman kemudian Allah kekalkan di dalam neraka. Kenapa? Tidak sesuai dengan hikmah Allah. Tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ya, ini berbahaya. Ya, sampai-sampai muncul ya ucapan statement seorang profesor Muslim, ya, pegiat dakwah. Nah, jadi ternyata setelah dipelajari, makhluk yang paling berjasa, ya, yang kaum muslimin berhutang budi dengannya adalah iblis katanya. Loh kenapa? Ternyata berkat iblis orang beriman masuk surga. Karena banyak godaan iblis dan setan, orang yang beriman masuk surga katanya. Berarti yang paling banyak jasanya adalah iblis katanya. Allah dikemanakan? Ya enggak sih, loh kan? Lupa dengan Allah malah syukurnya kepada iblis sama setan. Ini apa bagi? Mengerikan. Ini ya sebagian syubhat yang menyebar di tengah masyarakat. Ya, terutama orang-orang yang mereka mempelajari ilmu kalam. Ya, belajar akidah, referensinya ya tokoh-tokoh Mu'tazilah, Aqlaniyun, para pengagung akal yang mereka pedomannya bukan nas, bukan ayat dan hadis. Sangat berbahaya. Ya, dan itu disampaikan di depan ya kaum intelektual katanya. Ya, kaum terpelajar, para mahasiswa. Ya, jadi kita banyak-banyak syukur kepada iblis katanya. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. ya, makhluk yang sudah Allah kutuk, Allah laknat, bahkan sudah dicap, divonis untuk masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya, kok bisa ya dipuja-puja ya, nah diingat jasa-jasanya katanya, sehingga dikarenakan mungkin keakidah yang seperti ini, akhirnya manusia ada yang sampai saat ini menjadi pemuja setan, pemuja setan ya, pemuja jin. Allahu musta'an. Baik. Wa huwa la yu'aqabu 'ala al-qada'i wal qadar, innam yu'aqabu 'ala af'alihi wallati yaf'aluha bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Ya, karena manusia itu tidaklah mungkin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takdir. Ya, dikarenakan takdir. Enggak mungkin. Namun sesungguhnya manusia itu akan disiksa ataupun akan dihukum oleh Allah karena perbuatan yang ia lakukan berdasarkan pilihannya, berdasarkan kehendaknya. Makanya ketika Allah takdirkan ada seseorang, contoh itu disebutkan dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, ada orang lahir buta tuli, Allah takdirkan dia buta tuli, tidak bisa mendengar orang ngomong, mau keras, mau kenceng, pelan, sama bagi dia. Hah? Kenapa? Enggak dengar, tuli. Mata juga buta, enggak bisa melihat. Enggak bisa melihat. Ini A, ini B, ini T, enggak tahu dia. A, B, C, enggak paham. Mau tulisan bahasa apapun, enggak ngerti. Sudah buta, tuli. Perangkat untuk paham syariat, enggak ada. Sisa hati saja. Ya. Nah. Nah, orang seperti ini subhanallah. Ya, ketika dia melakukan hal-hal yang itu secara zahir melanggar syariat, misalkan. Ya. Karena dia memang subhanallah, ya. Itu enggak bisa memahami apapun. Ya sudah sekedar numpang hidup saja. Sampai Allah takdirkan meninggal, meninggal. Enggak bisa paham apa-apa. Ya mungkin kalau pakaian bisa dipakaikan lah sama keluarganya. Ya sekedar untuk menutup auratnya. Tapi untuk syariat enggak paham sama sekali. Ya. Mau niru bagaimana nirunya lah buta. Mau menirukan lantunan ayat Al-Qur'an dibacakan lah tuli. Ya enggak? Lah orang seperti ini kalaupun jatuh dalam sebagian pelanggaran-pelanggaran syariat, mungkin dia mungkin enggak sholat, mungkin dia melakukan ini dan itu kemaksiatan, subhanallah, itu enggak akan disiksa oleh Allah karena perbuatan kesalahannya itu, karena takdir Allah itu. Tapi justru nanti di akhirat Allah tegakkan hujah baginya, Allah jadikan dia melek, paham, mendengar. Allah perintahkan, masuk kamu ke dalam api. Dan dia ngerti ini perintah Allah. Kalau dia punya iman, paham ini perintah Allah, dia akan taat meskipun api dimasuk. Tapi kalau memang dasarnya mengikuti hawa nafsu, ngerti ini perintah Allah, dia akan mengingkari dan menentang. Oh, enak aja masuk api. Ya, menunjukkan dia enggak punya iman. Yang padahal kalau dia menuruti perintah Allah masuk ke dalam api, api itu dingin. Itu ujian saja. Ujian, cobaan dari Allah untuk ngetes seberapa besar iman dia kepada Allah. Lah baru setelah itu, setelah diuji, baru terlihat dan nampak, oh ternyata ini orang beriman. Kalaupun di dunia melek, enggak tuli, dia akan beriman kepada Allah. Tapi ini Allah jadikan melek normal, enggak tuli, malah menentang, suruh masuk api malah ngeyel. Oh memang dasarnya kafir, masuk neraka dia. Jadi diberikannya ia balasan surga ataupun dihukumnya dia untuk masuk ke dalam neraka karena apa? Karena tadi itu saat dia taat kepada perintah Allah, akhirnya Allah masukkan ke dalam surga, api Allah jadikan dingin. Namun saat dia mengingkari perintah Allah, ya Allah hukum dia untuk Allah jebloskan ke dalam neraka. bukan karena semata-mata buta dan tulinya, bukan. Ya, tapi kan perbuatan tadi itu. Ya, sama sebagaimana halnya orang yang lahir tinggal di pedalaman sana. Ya, di pedalaman, enggak ada dakwah Islam sama sekali. Ya. Enggak ngerti Islam itu apa sih. Ya. Taunya ya sekedar mengikuti tradisi, adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Enggak ngerti dakwah Islam. Nah, orang seperti ini juga sama. Disebutkan dalam hadis itu, nanti di akhirat juga akan diuji oleh Allah. Ya, untuk masuk ke dalam api. Makanya disebutkan di dalam ayat, ya, apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ya, kami tidak mungkin, ya, kata Allah, tidak sepantasnya kami mengadab, menyiksa dan menghukum satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul, ditegakkan hujjah. Sehingga dari situlah nampak siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang kufur. Siapa yang kufur? Ya. Bisa difahami insyaallah? Iya. Bisa paham ya? Fahuwa yaqdiru ala an yaquma li yusalli al-fajr wa yaqdiru an yanama wa yatruka salat al-fajr. Contoh saja dalam kasus masalah salat subuh. Ya, seseorang diberikan kemampuan untuk dia berdiri, bangkit, mengerjakan salat subuh. Dan dia juga bisa untuk tetap tidur dan tidak salat subuh. Mungkin enggak? Mungkin dua-duanya. Ya. Nah, sehingga orang yang faham ini, ya, ketika dia enggak sholat kemudian dipukul misalkan sama ayahnya karena usianya misalkan sudah 10 tahun, ya, 12 tahun, ya jangan salahkan, ya, orang tua nyuabi nih, kenapa pukul saya kan sedang menjalankan takdir, Bi. Loh, kamu enggak sholat? Iya, saya enggak sholat, takdir Allah, Bi. Ini pinter keblinger. Nah, karena apa? Karena syariat itu memerintahkan bahwa para orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat ketika mereka usia 7 tahun. Anak-anak 7 tahun diperintah sholat. Bahkan Nabi berikan rekomendasi boleh untuk dipukul saat mereka enggan untuk sholat. Kapan usianya? 10 tahun ke atas. Ya, 10 tahun ke atas. Ini syariat. Ya. Nah. Maka ini ya. Kemudian, yaqdiru an yasuma Ramadan wa yaqdiru an yatruka siyama Ramadan. Demikian pula dalam masalah puasa Ramadan. Ya. Allah berikan pilihan. Allah berikan kemampuan. Yang mampu puasa, puasa. Ya, ada juga yang pengen tidak puasa, yaitu pilihan dia. Ya, wa yaqdiru an yamna'a nafsahu minal fawahish wa yaqdiru an yatruka nafsahu ma'al fawahish. Demikian pula dalam masalah kemaksiatan, perbuatan fahisyah, ya, perbuatan kejahatan. Ya. Masing-masing kita, ya, punya kemampuan untuk menghalangi dirinya, ya, dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga dia mampu untuk meninggalkan, membiarkan dirinya untuk jatuh dalam perbuatan itu. Ya, sehingga enggak ada alasan untuk beralasan dengan takdir, ya, saat jatuh dalam kemaksiatan. Kullu syai'in huwa yaqdiru 'alaihi bimasyiatihi wa iradatihi. Ya, segala sesuatu dia mampu untuk melakukannya berdasarkan, ya, kehendak dan keinginannya. Wallahu a'tahu al-iradah wa a'tahu al-masyi'ah wa a'tahu al-ikhtiyar an yaf'ala aw la yaf'al. Allah yang memberikan kepada masing-masing kita kehendak, ya, kemauan, pilihan untuk melakukan atau tidak. Itulah Allah yang memberikan. Tapi yang langsung melakukan ataupun tidak melakukan itu siapa? Ya, kita orang. Kita sebagai manusia. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar. Afwan, sebelumnya. Walidzalika al-mukrahu laisa alaihi syai. Oleh karena itu, setelah kita paham keterangan tadi bahwa manusia itu Allah berikan apa? Kemampuan, pilihan, kehendak dan kemauan. Paham ya? Pegang ini. Ya, Allah ataupun kita diberikan oleh Allah apa? Keinginan, kemampuan, kemauan dan pilihan. Ya. Sehingga kita mau ini dan itu pilihan kita. Ya. Pilihan kita. Ya, kayak santri misalkan, thalib. Ada jadwal kegiatan harian kan. Ya, kapan belajar, kapan sholat, kapan istirahat, kapan makan, kapan tidur siang, kapan tidur malam. Ya, sudah terjadwal. Ada jam malamnya, misalkan jam 10. Ya, jam 10. Kok masih ada yang jalan-jalan? Ya, keliling lapangan. Ngapain? Padahal sudah jam 11 malam. Ditegur sama musyrifnya, sama ustadznya, atau mungkin bahkan ikhwan yang melihat, loh, antum siapa? Oh, santri. Jam berapa ini? Jam 11. Kok masih di sini? Belum tidur? Ya, enggak, Mi. Saya sedang menjalankan takdir Allah, Mi. Ya, saya main-main di lapangan. Ya. Enggak. Ya, yang main-main di lapangan saat itu antum. Sehingga kalau antum ditegur, dinasihati, bahkan ditegur dengan teguran yang agak kencang karena berulang perbuatannya, ya wajar. Kenapa? Karena itu perbuatan antum, pilihan antum, kemauan antum. Ya, betul, itu Allah takdirkan terjadi. Tapi yang melakukan, yang memilih, yang ingin seperti itu siapa? Ya antum. Ya. Sehingga kalau dijewer, ya jangan disalahkan musyrifnya. Nah, gitu. Ayo masuk sakan. Kenapa? Berbahaya. Kalau antum lama di sini ternyata diculik. Ya. Maling atau ya, orang-orang yang tidak dikenal, siapa yang tanggung jawab? Apalagi diculik sama jin. Wah, repot lagi nyarinya kemana. Ya kan? Berbahaya. Sehingga patuhi itu aturan-aturan. Ya, karena untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu kata beliau, orang yang dipaksa itu enggak ada ya konsekuensi apa-apa. Li'annahu laysa lahu ikhtiyar. Ya, karena dia tidak memiliki pilihan. Dipaksa. Namanya dipaksa. Ya. Nah. Wa kadzalikal majnun laisa alaihi syai. Demikian pula orang yang gila. Ya, akalnya ya tidak waras. Ini juga tidak ada ya konsekuensi apa-apa. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena dia enggak punya pilihan. Ya, tapi dia mukul orang, tapi dia nyuri, ngambil barang orang tanpa izin. Nah, dia gila. Ya. Hilang akalnya, enggak bisa mikir itulah. Ya, dia ngelempar mau batu, mau roti sama bagi dia. Pok itulah. Ya, enggak usah disalahkan. Nah, kita yang waras ngalah itulah. Ya kan? Jangan menghadapi melawan orang yang gila. Ikut gila nanti. Ya, kenapa? Harus memahamkan orang yang enggak bisa paham itulah. Ya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, ya, maka tidak ada dosa. Makanya orang yang dipaksa, orang yang gila ini kalau melakukan kemaksiatan, ya, jatuh dalam pelanggaran syariat, itu enggak dapat dosa. Ya, terkait dengan hak Allah itu enggak ada dosanya. Nah, kalau dia enggak sholat misalkan. Dosa? Enggak. Ya, tapi terkait dengan hubungan sesama manusia, apabila ya ada kerugian yang ditimbulkan, misalkan gila dia ambil batu lempar rumah orang, pecah kacanya. Dari sisi dosa dia enggak dosa. Kenapa? Gila. Ya, tapi dari sisi kerugian maka harus ada yang dipertanggungjawabkan. Siapa yang tanggung jawab? Orang gila? Bukan. Keluarganya, ahli warisnya, kerabatnya. Kalau dia masih anak-anak, ya orang tuanya atau walinya tanggung jawab ganti itu kaca. Kenapa? Barusan dipecahin sama orang yang gila tadi. Ya, gitu ya. Nah, naudzubillah misalkan kalaupun terjadi ya, mukul si gila tadi. Ya, mukulnya pelan tapi anak kecil yang dipukul sampai enggak bisa nafas. Qadarullah meninggal. Ya, gila. Ya, enggak dosa dia, tapi ganti rugi harus diberikan. Ya. Nah, ini pembunuhan namanya. Menghilangkan nyawa. Berat. Ya. Taib. Kemudian kadzalika as-sabi alladhi lam yablugh laysa alayhi syai' li'annahu laysa lahu ikhtiyarun hatta yablugha. Demikian pula anak kecil yang belum balig juga tidak ada dosa baginya. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki pilihan. Ya, belum normal ya. Akalnya itu belum sempurna. Sampai ia dewasa. Nah, ini anak kecil juga sama ya. Anak kecil ini juga kalau melakukan sesuatu ya 5 tahun ya. Misalkan belum balik. Ya, enggak sholat ya, belum kena dosa dia. Ya. Sampai betul-betul ya dewasa. Nah, kalau dia melakukan sebuah pelanggaran syariat, maka baru dia mendapatkan dosa. Ya. Betul Jami. Ya, betul ya? Iya. Masyaallah. Saya kira mati Jami. Dari tadi. Allah musta'an. Iya. Gitu ya. Da isya. Sebentar aja duduk. Masyaallah. Ya. Oh iya. Nah itu. Baru diingatkan. Teman lama ngingetin. Jadi begitu ayol ikhwah ya. Orang-orang yang memiliki udzur ya. Seperti orang yang dipaksa ataupun orang yang hilang akalnya ataupun anak kecil yang belum sempurna ya akalnya. Ini kalaupun jatuh dalam perbuatan dosa, ini tidak berdosa dia. Namun ada satu hal yang unik di sini. Ya, terkait dengan anak kecil. Terkait dengan anak kecil. Anak kecil itu meskipun belum balig, dari sisi kalau dia jatuh dalam perbuatan dosa dia enggak berdosa, tapi kalau dia melakukan ya pelanggaran yang itu kaitannya dengan orang lainnya tadi. Ya, kerugian yang sifatnya materi itu yang bertanggung jawab adalah keluarganya, orang tuanya, ya, walinya, sama seperti orang yang gila tadi. Ya, anak kecil biasa mainan, ya, ngambil sendal temennya, dibuang ke parit, hanyut pas musim penghujan, dicari kemana-mana nggak dapet. Orang tua yang faham, berilmu, ngerti fikihnya, ya, nggak mungkin berpangku tangan. Wah, namanya anak-anak wajarlah, mana namanya mainan. Terus gimana pak sendalnya? Ya takdir Allah, sabar. Misalkan, nggak gitu. Dia ngerti dan faham. Ya betul takdir Allah. Ya tapi ini sendal kan ada nilainya, kerugian. Ya, kalau masalahnya dengan Allah, memang anak kecil tadi enggak berdosa. Belum sempurna akalnya, tapi materi tadi karena kaitannya dengan merugikan pihak lain. Ya, merugikan saudaranya, maka diganti. yang persis sama atau yang semisal. Kalau enggak dapat keliling, enggak dapat sendalnya, sudah kasih uangnya senilai dengan yang hilang tadi, suruh beli sendiri. Artinya tetap ada ganti rugi. Dan uniknya lagi, ya, anak kecil itu, ya, meskipun belum balig, itu kalau melakukan kebaikan, ibadah tertentu, itu yang panen pahala itu orang tuanya. Ya, kayak santri-santri kita ini. Ya. Nah, habibakumullah. Semoga Allah menjaga kalian semua. Ya, ketika antum baca Quran, belajar ilmu agama, ya, salat. Ya. Banyak yang belum balig. Ini enggak? Sudah diajari tentang wudu yang benar sesuai sunnah. Ya, salat sesuai dengan sunnah. Ya, bahkan belajar akidah. Ya, dari pagi sampai siang. Lanjut mungkin malamnya juga murojaah. Ya, sebentar lagi ujian Al-Qur'an, dimurojaah terus padahal belum balik. Nah, kebaikan-kebaikan ini enggak terbang sia-sia begitu aja, enggak. Tapi orang tua yang panen terus. Ayo, Nak, terus. Ya, orang tua ini luar biasa. Dapat kiriman pahala terus dari sang anak ini. Padahal mungkin orang tuanya lagi kerja nih. Orang tuanya lagi makan. Orang tuanya lagi di kantor, di lapangan, ini dan itu. Tapi luar biasa panen pahalanya, masuk terus. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang wanita itu sedang melakukan umroh, ya, sambil menggendong bayi balita, ya, belum bisa jalan, masih bayi, masih digendong, ya, kata si wanita tadi, ya Rasulullah, apakah boleh anak kecil ini ikut umroh dengan saya? Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, na'am, ya, falaki ajrun, boleh dan sah umrohnya, dan engkau yang mendapatkan pahalanya. Pahala umroh luar biasa. Padahal anak kecil, ya, dibawa-bawa terus kemana-mana. Ya, tawaf, ya, ikut tawaf. Sa'i, ikut sa'i. Ya. Apa lagi? Tahallul, ikut tahallul juga, dibotak kepalanya. Ya, kan? Yang dapat pahala umrohnya siapa? Orang tuanya. Artinya apa? Karena dia belum balik, kewajiban umroh belum jatuh, belum terkena dia. Sehingga nanti ketika dewasa, dia baru diwajibkan untuk umroh apabila dia mampu. Ya. Nah, karena yang dulu waktu dia masih balita itu belum sah. Nah, tapi pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Luar biasa. Inilah sisi keunikannya Islam. Ya. Sehingga barakallahu fikum. Ya, itu mungkin yang bisa kita bacakan, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, dan insyaallah kita sambung pada kajian mendatang bidillahi subhanahu wa taala. Wa alaikum minkum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.